نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh ini, di mana bab yang akan kita bahas yaitu bab mengenai hukum yang berkaitan dengan orang yang masbuk, ya, yang kemudian tertinggal dari imam, ya, satu rakaat atau dua rakaat. Maka telah kita jelaskan bahwasannya seorang dikatakan mendapatkan salat jamaah apabila mendapati satu rakaat, yaitu dikatakan dia mendapati satu rakaat apabila dia mendapati rukuknya. Maka apabila dia mendapati sholat tersebut dalam keadaan imam sudah melakukan beberapa rakaat, maka dia masuk bersama imam dikategorikan sebagai seorang yang masbuk, yaitu didahului oleh jamaah sehingga dia yaitu menyempurnakan jamaah setelah selesai atau menyempurnakan sholat setelah selesainya jamaah. Adapun orang yang kemudian datang ke masjid dalam keadaan jamaah telah selesai, tidak mendapatkan jamaah sama sekali, maka dia akan mendapatkan pahala jamaah dikarenakan niatnya. Dia datang ke masjid sudah berniat untuk mendapatkan jamaah. Dan ini masuk dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya siapa yang meniatkan suatu kebaikan maka dan kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya, maka ditetapkan dan dituliskan baginya pahala seakan-akan dia melakukannya. Dan kemudian dalil yang menunjukkan bahwasannya satu rakaat didapatkan dengan mendapatkan ruku, yaitu dalil yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari hadis Abu Bakrah ketika dia datang dalam keadaan Nabi SAW sedang ruku, maka kemudian dia ruku di belakang saf. Maka ketika setelah selesai salat, Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulangi rakaat tadi. Ini hadisnya Abi Bakrah, mungkin pada kesempatan-kesempatan atau pertemuan-pertemuan yang lalu pernah hanya keliru menyampaikan hadis ini, karena terkadang menyebutkan Al-Ghizar, maka yang betul adalah Abi Bakrah. Maka di sini ada hadis ini menunjukkan bahwasanya faqat tadi tidak terabaikan, ya. Walaupun dia hanya mendapati imam sejak posisi ruku, ya. Faqat tadi tidak terabaikan, justru dianggap dan hanya perlu untuk menyempurnakan rakaat-rakaat yang dia terluput darinya, yaitu yang dia tidak mendapatkan rukuknya. Maka bagaimana caranya ketika dia mendapati imam sedang rukuk, bagaimana cara masuk ke dalam jamaah? Yaitu dia bertakbir dengan melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu dalam keadaan berdiri, tidak langsung rukuk. Kemudian dia melakukan rukuk dengan takbir yang kedua. Jadi dua kali takbir, pertama takbiratul ihram dan yang kedua takbir untuk rukuk. Ini adalah cara yang paling afdal. Namun kemudian apabila dia mencukupkan dengan takbiratul ihram saja, satu takbir saja, tanpa melakukan takbir yang kedua, yaitu takbir untuk ruku, maka ini mencukupi. Mencukupi boleh, ya, tapi yang afdal melakukan dua takbir. Maka tetapi yang dijadikan catatan bahwasannya takbiratul ihram haruslah dilakukan dalam keadaan berdiri. Dan kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar dalam keadaan sudah turun untuk rukuk, tidak. Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, kemudian turun untuk rukuk walaupun tidak melakukan takbir yang kedua. Namun yang afdal takbir yang kedua kali sebagai takbir rukuk. Maka apabila seorang masuk ke dalam masjid dalam keadaan jamaah atau imam sudah rukuk, dia khawatir untuk tertinggal rukuknya imam, khawatir bahwasanya dia ketika melakukan takbiratul ihram kemudian takbir yang kedua dia tertinggal oleh imam sehingga mencukupkan dengan takbiratul ihram saja dalam keadaan berdiri, maka ini tidak mengapa untuk kemudian mendapatkan rakaat tersebut. Itu dikhawatirkan apabila dia takbiratul ihram kemudian harus melakukan takbir yang kedua lagi, imam sudah bangkit dan mengatakan sami'allahu liman hamidah, sehingga dia tidak mendapatkan rakaat. Tidak mengapa untuk mencukupkan dengan satu takbir saja takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya, ingat dalam keadaan berdiri takbiratul ihram tersebut. Kemudian seorang masbuk itu apabila mendapati imam dalam keadaan apapun, maka dia langsung masuk ke dalam sholat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Apabila kalian datang ke dalam sholat, menuju sholat, dalam keadaan kami sudah sujud, maka sujudlah kalian dan jangan kalian menganggapnya, itu menganggap apa yang dilakukan tadi dalam rakaat tadi, tidaklah dia, jangan menganggapnya sama sekali, tidak dianggap sebagai satu rakaat. Ya. Namun kemudian rakaat tadi yang hanya dia dapati sujudnya saja, dia tidak menganggapnya dan mengulanginya lagi setelah imam selesai dari sholatnya, dia melengkapinya dan tidak menganggap rakaat yang hanya dia dapati sujudnya saja. Namun rakaat yang dia dapati rukuknya, maka ini dia hitung dan dia anggap bahwasanya dia sudah melakukannya. Dan dalam kelengkapan ayat atau kelengkapan hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man adraka raka'ata faqad adraka shalah." Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia telah mendapati salat. Assalamualaikum Rasulullah. Maka apa yang dilakukan makmum yang masbuk tadi apabila imamnya salam, bagaimana cara dia melengkapinya? Itu dia menunggu sampai salamnya imam yang kedua. Ya. Setelah imam melakukan salam yang kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri, maka setelah melakukan salam yang kedua, barulah kemudian imam atau makmum yang masbuk tadi berdiri, ya. Untuk kemudian melengkapi apa yang sudah terluputkan darinya dari bagian sholat tadi, ya. Dan jangan dia berdiri sebelum salam yang kedua dari imam. Maka kemudian apa yang dia dapati bersama imamnya dia hitung, ya. Dan dianggap sudah melakukannya dari rokat-rokat tadi, bisa jadi 2 rokat atau 3 rokat atau hanya 1 rokat, atau tidak mendapatkan rokat sama sekali, yaitu dia mendapati imam dalam sujud yang terakhir, ya. Salam atau sujud rokat terakhir, atau ketika duduk di antara 2 sujud, atau ketika iktidal dia tidak mendapati rokoknya, berarti tidak mendapatkan rokat, maka dia menyempurnakan dengan melakukan seluruh rokat. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma adraktumuhu fasallu wa ma fatakum fatimu. Ya. Apa yang kalian dapati dari imam tersebut, sholatlah bersamanya. Sholat, lakukan sholat tadi. Ya. Adapun yang terluput dari kalian, maka sempurnakan. Ya. Ini adalah mazhabnya jumhur yang menganggap bahwasanya awal dari sholat tadi adalah ketika awal dia masuk bersama imam, ini dihitung awal dari sholat. Ini dihitung awal dari sholat, dan ini mazhabnya jumhur. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang pendapat yang beliau rajihkan, bahwasanya seorang yang melakukan sholat bersama imam dalam sholat yang jahriyah, dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah yang diwajibkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun wallahu a'lam yang lebih kuat, bahwasanya tetap sang makmum tadi membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah tersebut adalah rukun dari sholat, baik bagi imam ataupun makmum ataupun orang yang sholat sendiri, ya, berdasarkan keumuman dari sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, pembuka Alkitab, pembuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Maka berdasarkan keumuman ini, ya, mencakup seluruh orang yang melakukan sholat. Tidak teranggap sholatnya atau tidak teranggap rokaatnya apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun yang disebut oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan di sini, ya, beliau menyebutkan bahwasanya yang wajib adalah seorang mendengarkan bacaan dari imamnya pada saat sholat jahriyah. Adapun apabila dia tidak mendengarkan bacaan imam, yaitu di tempat yang jauh tidak terdengar bacaan imam, tidak ada pengaruh suara misalnya, ya, maka dia membaca sendiri. Dan dalam sholat sirriyah, maka tidak ada permasalahan, tidak ada yang diperselisihkan. Ya, seorang makmum membaca, ya, bahkan sampai dalam pendapat ini, ya, yang mengatakan bahwasannya seorang makmum itu tidak membaca ketika imam membaca, tapi ketika sholat sirriyah, maka ya, mereka tetap mengatakan bahwasannya makmum juga membaca. Tidak ada khilaf padanya, Allah alam bisawab. Kemudian yang termasuk hukum dari sholat berjamaah, termasuk hukum yang penting adalah wajibnya untuk seorang makmum itu mengikuti imamnya, ya, dengan sempurna, ya, yaitu tidak boleh mendahului imam. Ini adalah sesuatu yang haram, ya, tidak boleh mendahului imam. Karena seorang makmum itu adalah seorang yang mengikuti imamnya. Ya. Seorang yang mencontoh dan meniru imamnya. Ya. Maka seorang yang mencontoh dan mengikuti, ya, tidak mendahului, ya, apa yang dicontoh, apa yang diikuti. Ya. Maka inilah yang selalu dilakukan oleh seorang makmum. Tidak mendahului gerakan imamnya. Ya. Adapun apabila imam sudah bergerak, sudah ruku misalnya, barulah dia ruku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin?" Tidakkah salah seorang dari kalian itu khawatir, takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kepalanya seperti kepala himar, kepalanya keledai, atau kemudian menjadikan wujudnya sebagai wujud keledai. Hadisnya muttafaqun alaihi. Ya, ini ancaman yang keras. Bagi orang yang kemudian mendahului imam dengan mengangkat kepala terlebih dahulu, ya, sebelum imam, ketika sujud misalnya, atau ketika ruku misalnya, yang mengangkat kepala terlebih dahulu. Demikian pula pada yaitu gerakan-gerakan yang lainnya. Ya. Walaupun bukan kemudian gerakan mengangkat kepala dari ruku ataupun sujud, tetap harus mengikuti imam. Ya. Tetap harus mengikuti imam. Maka di dalam hadis ini, barang siapa yang kemudian mendahului imamnya, maka dia diumpamakan seperti himar, seperti keledai. Ya. Yang tidak mengerti apa yang diinginkan dari dia ketika beramal. Ya, bagaimana cara beramal? Tidak mengetahui caranya beramal ketika sholat berjamaah. Harusnya mengikuti imam. Namun dia kemudian tidak mengetahui hukum tersebut dan melanggar hukum tersebut. Ya, maka dipermisalkan dengan himar. Ya. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia berhak untuk kemudian mendapatkan hukuman, mendapatkan uqubah. Ya, uqubahnya begitu berat, yaitu bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala merubah wujudnya menjadi wujud himar atau kepalanya menjadi kepala himar. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu diadakan, dijadikan untuk dicontoh, ya, untuk diikuti. "Fala tarka'u hatta yarka'a." Maka janganlah kalian ruku sampai dia ruku, yaitu sang imam ruku. "Wala tasjudu hatta yasjuda." Dan jangan kalian sujud sampai dia sujud. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka apabila dia rukuk, maka rukuklah dan jangan rukuk sebelum dia rukuk. Ya. Artinya harus ada musabaah yang langsung. Ya. Apabila dia rukuk, langsung rukuk. Jangan menunggu lama. Ya. Dan sebaliknya, jangan rukuk sebelum imamnya rukuk. Jangan mendahului. Jangan ketinggalan, jangan mendahului. Namun setelah imamnya, tepat setelah imamnya. Ya. Setelah imamnya. "Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda." Dan apabila imam sujud, maka sujudlah. Ya. Apabila imam telah sujud, maka sujudlah. Dan jangan kalian sujud sebelum dia sujud. Ya. Dan jangan kalian sujud sampai dia sujud. Ya. Maka ada empat keadaan. Ya. Yang pertama yaitu mendahului al-musabaqah, maka ini haram. Tidak boleh. Kemudian mengikuti yaitu berpapasan, bersamaan dengan imam, ini makruh. Bersamaan gerakannya dengan imam, ini makruh. Ya. Misalnya imam lagi bergerak turun, dia juga bergerak turun bersama-sama. Ya. Pada saat yang sama, ya, tidak menunggu imamnya terlebih dahulu, ini makruh. Ya. Tapi apabila imam terlebih dahulu, ya, kemudian dia mengikuti setelahnya, maka inilah yang sunnah. Maka inilah yang sunnah. Ada juga ada keadaan yang keempat, yaitu apabila terlambat dari imamnya. Imamnya sudah ruku dari tadi, ya. Kemudian dia tidak ruku-ruku. Ya. Maka ini juga tidak diperbolehkan, kecuali yaitu apabila dia ingin melengkapi rukunnya itu apa? Al-Fatihah. Apabila dia ingin melengkapi Al-Fatihah, walaupun di sini juga khilaf, ada yang mengatakan juga apabila imam telah ruku, maka Al-Fatihahnya gugur. Ada yang mengatakan seperti itu. Allah alam bisawab. Kemudian amalan para sahabat dalam yaitu sholat mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu mereka ketika sholat bersama Nabi di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membengkokkan punggungnya, yaitu tidak merundukkan punggungnya untuk sujud sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan sujud. Ditunggu dulu sampai keadaan sujud, maka baru para sahabat tadi mengikutinya kemudian turun untuk sujud. Ya. Jadi betul-betul ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna dalam keadaan sujud, maka mereka baru sujud. Ya. Yang walaupun ini yaitu amalan dari sahabat ini menunjukkan sunnah saja. Apabila kemudian sang imam belum sempurna sujud, ya, sedang turun, kemudian dia mengikuti setelahnya, itu tidak bersamaan. Bukan bersamaan, tapi apa? Mengikuti setelahnya. Imam belum selesai, belum turun, belum kemudian sempurna bersujud. Kemudian dia turun, tapi setelah imam. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa juga tidak dikatakan makruh. Yang makruh apa? Ketika bersama-sama. Ya. Sama-sama turun berbarengan dengan imam untuk sujud, ya, untuk sujud. Dan juga dalam gerakan-gerakan yang lainnya, ya, kita menjelaskan untuk sujud ini hanya untuk sebagai ya patokan saja. Adapun gerakan-gerakan yang lainnya, bangkit dari ruku misalnya, atau kemudian bangkit dari sujud misalnya, semuanya sama hukumnya, ya. Jangan kemudian mendahului imam, ya. Kalau bisa kita bergerak setelah imam berada pada posisi yang setelahnya, ya. Kita berturun untuk sujud ketika imam sudah sujud. Kita bangkit untuk kemudian duduk, ya, ketika imam telah duduk, seperti itu. Nah, dikira-kira, diperkirakan, walaupun kita tidak bisa melihat imam diperkirakan, ya. Mungkin dengan suaranya, yaitu dengan suara Allahu Akbar-nya. Allahu Akbar-nya sudah selesai. Biasanya sih, kalau Allahu Akbar-nya sudah selesai, berarti dia sudah dalam posisi yang setelahnya. Ya, seperti itu kira-kiranya. Kemudian, dahulu Umar radhiyallahu anhu, ketika melihat seorang yang mendahului imam, beliau menghukumnya dengan memukul orang tadi. Ya. Kemudian mengatakan, La wahdaka sallaita wala bi imamika ittadaita. Kamu tidak salat sendiri tapi tidak mengikuti imammu, ya. Ikutnya salat bukan apa bukan berjamaah tapi ikut salat sendiri tapi ikut bersama jamaah. Tapi ketika ikut berjamaah tidak mengikuti imamnya. Ya. Bagaimana ini? Seharusnya kalau mau salat sendiri ya. Walaupun ya itu berdosa tentu saja apabila kemudian tidak mengikuti jamaah. Tapi kalau ikut dalam jamaah, ya ikuti imam. Jangan kemudian mendahului imam. Ya. Itu konsekuensinya untuk sholat berjamaah harus mengikuti imam. Maka yang seperti ini adalah suatu yang kemudian dianggap mudah dan banyak orang yang bermudah-mudahan. Ya. Atau kemudian tidak mau peduli dari orang-orang yang melakukan sholat. Walaupun mereka memang Alhamdulillah misalnya adalah orang-orang yang rajin ke masjid misalnya. Namun dalam perkara yang seperti ini mereka tidak mengetahuinya, tidak mau peduli atau bermudah-mudahan. Ya. Maka mendahului imam, yang sering kita lihat biasanya kalau misalnya imam sudah selesai membaca surat pendek atau membaca surat selalu Fatihah. Ya. Orang tahu ini bacaannya sudah selesai, sudah mau rukuk saja. Sudah membengkokkan punggungnya untuk rukuk. Ya. Ini tidak boleh mendahului imam. Haram. Ya. Dan kemudian terancam dengan ancaman yang keras. Ya. Tadi yang seperti di kita bacakan atau kita sebutkan hadisnya. Ya. Tentang orang yang mengangkat kepala yang terlebih dahulu sebelum imam. Bisa jadi dijadikan kepalanya kepala himar, kepala keledai. Ya. Atau wujudnya dijadikan wujud keledai. Ya, walaupun kemudian mungkin katakanlah tidak terjadi, bukan berarti kemudian dia tidak mendapatkan dosa yang besar. Ya. Ini adalah sebagai bentuk ancaman. Ini adalah sebagai bentuk ancaman. Ketika ada ancaman seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa yang besar. Ya. Ancamannya keras. Ketika ada ancaman yang keras, ini menunjukkan dosa besar. Ya. Maka diperhatikan, kemudian tidak mendahului imam, maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dikhawatirkan bahwasanya sholatnya tidak sah. Ya. Berapa ulama mengatakan bahwasanya sholatnya tidak sah ketika dia mendahului imam. Ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasbiquni birruku'i wala bisujud wala bil insiraf." Jangan kalian mendahuluiku dengan ruku ataupun dengan sujud, dan jangan pula dengan insiraf, yaitu selesai dari sholat. Harus, yaitu rukuknya setelah rukuknya Rasulullah, sujudnya setelah sujud Rasulullah, dan juga berpalingnya setelah berpalingnya Rasulullah. Dan demikian pula dengan imam-imam yang lainnya, bukan hanya dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, musabaqatul imami haramun bittifaqil a'immah. Mendahului imam adalah suatu perkara yang haram dengan kesepakatan para imam. La yajuzu li ahadin an yarka'a qabla imamihi. Tidak boleh bagi seorang pun untuk dia rukuk sebelum imamnya. Wa la yarfa'u qablahu. Dan tidak boleh untuk naik mengangkat kepalanya sebelum imam. Wa la yasjudu qablahu. Dan tidak pula boleh untuk sujud sebelum imam. Waqad istafadatil ahaditsu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam binahyi an dzalik. Dan telah tersebar, yaitu banyak riwayatnya, banyak jalannya. Ya, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menunjukkan tentang larangan dari hal tersebut, yaitu musabaqatul imam. Ya. Maka perbuatan ini, mendahului imam, ini adalah termasuk suatu bentuk permainan dari syaitan. Ya. Untuk mempermainkan sebagian orang-orang yang sholat, sehingga sholatnya menjadi cacat. Ya. Dan dikhawatirkan bahwa tadi sholatnya batal. Ya. Ini di bisik-bisik oleh syaitan, ayo cepat rukuk, ayo cepat sujud. Ya. Ini sudah waktunya sujud, sudah. Tidak apa-apa sebentar lagi sujud, kamu sujud lebih dahulu atau kemudian tundukkan dulu badanmu. Ya. Ini permainan syaitan untuk kemudian merusak sholat seorang hamba. Ya. Maka kalau mau dipikir, apa faedahnya menyelesaikan atau mendahului imam? Dalam keadaan dia tidak akan selesai keluar dari sholat ya, sebelum imamnya. Buat apa duluan sujud? Buat apa kemudian duluan ruku? Ya, dalam keadaan dia ketika salamnya harus mengikuti salamnya imam. Ya. Tidak mungkin kemudian ketika dia duluan sujud, duluan ruku, sholatnya lebih cepat. Imamnya 10 menit, dia cuma 8 menit. Tidak mungkin. Ya. Sholatnya pun selesainya pun nanti ketika imamnya sudah selesai, baru dia bisa menyelesaikan sholatnya. Maka ini juga tidak masuk akal. Ya, buat apa dia duluan ruku, untuk apa dia duluan sujud, Maka apa dia lebih dulu mengangkat kepalanya? Ini tidak masuk akal. Ya, tidak kemudian mempercepat sholatnya karena memang dia harus mengikuti imam. Maka ini yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Jangan sampai sholatnya menjadi rusak, menjadi berkurang pahalanya ketika dia mendahului imamnya. Nah, kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Bab yang menjelaskan tentang hukum mengenai datangnya perempuan ke masjid. Maka di sini disebutkan bosnya, agama kita adalah agama yang kamil, yaitu agama yang sempurna, agama yang menyeluruh dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat. Ya. Datang agama ini dengan membawa kebaikan bagi kaum muslimin, baik itu laki-lakinya ataupun perempuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, tidak dibedakan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan memberikan kepada dia hidup yang baik. Dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Pahala yang berlipat ganda, pahala yang lebih berharga daripada amalan yang dikerjakannya. Maka syarat ini betul-betul telah memperhatikan tentang perkara dan urusan perempuan. Dan betul-betul syarat ini menghormati para perempuan. Memuliakan para perempuan. Bukan kemudian merendahkan para perempuan, tapi apa? Menghormatinya dan memuliakannya. Apabila memang betul-betul perempuan tadi mau berpegang teguh dengan agama ini, berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi seorang yang mulia. Dan termasuk aturan Islam, yaitu syariat Islam ini memperbolehkan bagi seorang perempuan untuk datang hadir di masjid, ya, untuk ikut mendapatkan kebaikan dari sholat jamaah. Boleh bagi mereka, hukumnya mubah, ya. Dan boleh pula untuk datang menghadiri majlis-majlis zikir, yaitu majlis taklim, majlis ilmu, ya, yang ada di masjid-masjid. Ini diperbolehkan, tidak dilarang. Namun kemudian harus disertai dengan konsekuensi, ya, dengan bahwasanya dia betul-betul, yaitu seorang perempuan tadi, menjaga dirinya, menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari para laki-laki, dan menjaga kehormatannya. Jangan mendekat kepada laki-laki, atau kemudian jangan memakai wangian, atau kemudian jangan membuka auratnya, yang harus ditutupnya berupa rambut ataupun wajah. Ini harus dijaga. Maka apabila seorang perempuan itu meminta izin kepada suaminya untuk mendatangi masjid, maka dibenci, yaitu makruh, untuk melarang perempuan tadi. Ya, bukan haram, tapi dibenci, makruh. Ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian melarang para hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Jangan kalian larang. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Dan sesungguhnya, yaitu rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, yaitu lebih baik sholat di rumah. Ini lebih afdal daripada sholat di masjid bagi perempuan. Wal yakhrujna tafilatin. Dan hendaknya dia atau mereka itu para perempuan keluar dalam keadaan tafilat. Tafilat itu artinya tidak berhias dan tidak pula memakai wangian. Ya. Ini yang kemudian harus diperhatikan. Tidak berhias dan memakai wangian sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi para laki-laki. Ya. Yang ini kemudian jarang diperhatikan oleh seorang perempuan ketika keluar ke masjidnya. Yaitu terkadang memakai yaitu jilbab yang mungkin tidak menutup auratnya, ya, tidak betul-betul menutup auratnya, tembus misalnya, ya, warna putih tadi apa, tembus, menerawang, ya, itu tidak menutup aurat, tidak menutup auratnya, itu sebagai salah satu contohnya. Atau kemudian keluar dengan berhias, bersolek misalnya, ya, atau memakai wangian misalnya, ya, maka ini tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak berhias, ya, dan tidak pula memakai wangian. Ya. Maka melakukan sholat jamaah itu ada keutamaan yang besar, berlaku bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ya. Keutamaan tersebut. Namun tetap sholat di rumah itu lebih baik bagi perempuan. Ya. Sholat di rumah lebih baik bagi perempuan, walaupun kemudian keutamaan sholat jamaah pun berlaku bagi perempuan. Ya. Yang kita telah sampaikan bahwasanya keutamanya dilipat gandakan, ya, sebanyak 25 derajat ataupun kemudian 27. Ya. Namun kemudian tetap lebih baik di rumah. Ya. Jadi berapa? Allah alam. Ya. Bahwasanya itu lebih baik daripada kemudian sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga keutamaan untuk berjalan ke masjid sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya dalam satu langkah ketika dia mengangkat kakinya, kemudian dia angkat derajatnya atau apa, dihilangkan kesalahannya, dihilangkan satu dosanya dan diangkat satu derajatnya, ya, maka kemudian itu berlaku pula bagi seorang perempuan. Ketika dia melangkahkan kakinya, dia pun mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Keutamaan sholat jamaah dan keutamaan untuk melangkahkan kaki ke masjid berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dalam hadis Sahihain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'zanat nisa'ukum bil-laili ila al-masjid fa'zanu lahunna." Apabila para istri-istri kalian itu meminta izin kepada kalian untuk keluar ke masjid pada waktu malam, salat maghrib atau salat isya, maka berikan izin bagi mereka. Kemudian dari sisi apa? Kenapa diwajibkan untuk minta izin kepada sang suami? Ya. Dikarenakan keadaan dia tetap di rumah ini adalah hak dari sang suami. Ya. Hak dari sang suami wajib untuk kemudian ditunaikan. Ya. Adapun keluarnya dia ke masjid, itu adalah suatu yang mubah saja. Yang ini wajib, yang ini mubah. Maka tidak ditinggalkan sesuatu yang wajib, yaitu tinggal di rumah, ya, dengan sesuatu yang mubah, yaitu keluar ke masjid. Ya. Namun apabila sang suami sudah mengizinkan, berarti apa? Dia merelakan haknya. Ya. Haknya dia adalah bahwa istrinya di rumah. Namun kemudian dia merelakan haknya, berarti apa? Sudah gugur kewajiban tadi, berarti boleh untuk keluar ke masjid. Baik. Silakan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allah alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.